Yo, kita rangkai bersama Pantura Live Music. Yeah. Oke. Sedingin salju sudah berlalu buat semuanya. Oh iya, sabilannya nanti kita kasih bro ya. Pokoknya tetap semangat buat kanan.